Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala sesuatunya, melindungi kita. Allah memberikan rahmatnya, petunjuknya, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Untuk itulah kita selalu berselawat dan memberikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang berbahagia, melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, mulailah kami mengajak kepada para pendengar yang dirahmati Allah untuk merenungkan sejenak agar ini ayat-ayat yang kami baca hari demi hari menjadi penyejuk hati kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama ba'da 'ilmin shay'a innallaha 'alimun qadir. Artinya, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang kembali kepada umur yang paling lemah ataupun pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui lagi maha kuasa. Allah. Ayat ini adalah menceritakan juga tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana Allah menciptakan kita, kemudian setelah Allah ciptakan kita, Allah wafatkan kita, kemudian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, dalam arti kata pikun, likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a, supaya dia tidak mengetahui sesuatu apapun yang diketahuinya. Innallaha 'alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat maha mengetahui dan maha kuasa. Artinya, ketika Allah ketika menyebutkan zatnya yang maha kuasa dan maha mengetahui, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bukan penyakit pikun, itu bukan merupakan penyakit, tapi itu adalah berupa salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendirilah yang mampu membuat seperti itu. Begitu juga bagaimana Allah menghidupkan seseorang kemudian Allah matikan, itu adalah merupakan kekuasaan Allah yang sangat-sangat sempurna. Maka ketika Allah berfirman, wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan, ini adalah kenyataan yang tidak dapat diingkari oleh siapapun dan tidak seorang pun yang mengaku memilikinya. Allah telah memberikan penopang kehidupan di bumi berupa tumbuh-tumbuhan sebagai dan binatang ternak yang memberikan susu bersih dan sehat, dan sebagaimana yang kita sudah bahas kaji, yaitu buah-buahan yang dimakan oleh lebah dan madunya dapat diminum oleh manusia hamba-hambanya untuk kesembuhan. Itu semuanya wallahu khalaqakum, Allah yang telah menciptakan itu semuanya, dalam arti kata memberikan kita di muka bumi ini, yaitu penopang kehidupan supaya kita dapat memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang sangat menyakitkan atau yang tidak sesuai ketika lebah itu sudah menjalankan perintah Allah menghasilkan madu sesuai dengan insting yang Allah berikan kepada lebah itu, namun ternyata manusia hanya memakannya sebagai obat, tidak ditujukan betul-betul kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi kontra di dalam kehidupan kita ini. maka ketika itu sudah berlangsung lama, maka Allah itu akan dapat murka dengan hal itu. Kenapa? Karena yang memberikannya saja yaitu lebah adalah merupakan ketaatan kepada Allah, sedangkan dia itu orang yang meminumnya tidak merupakan ketaatan kepada Allah. Ingatlah bahwasanya Allah itu maha kuasa. Saat ini kita dihidupkan, saat detik ke depan bisa Allah matikan. Karena kata-kata wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kamu, summa yatawaffakum, kata-kata summa ini artinya kemudian. Kemudian ini tidak bisa kita tafsirkan. Bisa saja kita terjemahkan hal ini, kita katakan adalah summa ini artinya kemudian. Atau bisa jadi artinya wow, sebagai pengganti wow dan. Maka kata-kata ini bisa satu detik bisa terjadi perubahan karena Allah itu maha kuasa, bisa dua detik ke depan, bisa satu menit, bisa satu jam, bisa seminggu, hari-hari, dan lain-lainnya. Itu adalah maha kuasa Allah. Allah ingin kembalikan seseorang itu kepada umur yang lebih lemah, dalam arti kata itu pikun, bisa saja karena itu adalah kuasa Allah. Allah tidak menjadikan dia itu tidak ingat sekalipun. Siapa yang bisa menciptakan seperti itu? Wah, bahwasanya binatang saya tidak seperti itu. Artinya tidak ada pikun. Karena kita tidak mengetahui, karena tidak berbicara. Tapi ketika kita melihat manusia, itu adalah merupakan adalah garis besarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pertama alim, maha mengetahui, kedua qadir, maha kuasa, maha mengetahui. Maka begitu pula dengan kematian dan pengembalian kita kepada Allah itu adalah semuanya itu merupakan tuntutan milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh manusia. Likaila ya'lam. Ada tadi likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ini ada juga merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini kajiannya adalah Allah ingin menunjukkan kemahakuasaan Allah dari penciptaannya kepada kita. Allah hidupkan, Allah berikan penopang hidup seperti lebah tadi, seperti buah-buahan tadi, seperti bumi yang Allah hamparkan, kemudian setelah itu Allah matikan. Itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita sendiri bagaimana kita menangkapkan sinyal dari ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maka untuk selanjutnya sudah ada narasumber kita di sini, Ustaz Ardiansah. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh sangat menarik ketika kita mengkaji ayat ini dan kita kaitkan dengan sebelumnya. Banyak pakar yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu dengan teratur meminum madu asli, maka daya ingatnya itu lebih kuat. Nah, kiranya hal ini kalaupun itu dapat terbukti secara ilmiah, mungkin ada kaitannya dengan sebagai munasabah antara ayat sebelumnya tentang lebah dan adanya obat di situ di dalam madunya dengan ayat yang kita temui atau ayat yang berikutnya dalam surah An-Nahl ayat ke-70 yang kita bahas hari ini, bahwa Allah ya, mewafatkan kamu dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah sampai kepada pikun. Jadi ini semuanya memiliki munasabah penjelasan, bukanlah berarti ayat yang sebelumnya tidak ada kaitan dengan ayat yang berikutnya. Itu satu hal. Yang kedua, kalau lebah diberikan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dan manusia juga diberikan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, maka itu semuanya adalah ciptaan Allah. Apa yang dapat kita tangkap dari pernyataan itu tadi? Bahwa kalau kita mau sombong, kita tidak wajar sombong. Kalau kita ingin mengatakan diri kita ini adalah orang yang super, orang yang hebat, maka itu tidak wajar pada diri kita. Karena apa? Karena kita ini makhluk. Karena kita ini adalah hamba Allah yang memiliki banyak kelemahan, banyak kekurangan. Dan oleh karena itulah, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Karena Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah lah yang memberikan kita keselamatan, Allah lah yang melindungi kita. kita tidak memiliki daya upaya kecuali itu semua diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebagaimana tunduk dan patuhnya lebah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian jugalah diri kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah dari laki-laki dan perempuan, maka hendaklah kita tunduk dan patuh kepada Allah layaknya seperti lebah itu tadi. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah jugalah yang akan mematikan kita, bukan yang lain. Walaupun banyak orang sekarang ini kalau dia kehilangan pekerjaan, dia mengatakan matilah aku. Kalau marah bosku nanti matilah aku. Padahal yang mematikan dan menghidupkan itu adalah Allah. Maka bergantunglah kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu esa dan Allah tempat kita bergantung. Jadi bukan manusia tempat kita bergantung, bukan harta tempat kita bergantung, bukan jabatan tempat kita bergantung, tapi kepada Allah lah kita bergantung. Nah, ini mengajarkan kita agar kita tidak meninggalkan salat, agar kita tidak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita patuh dan tunduk kepadanya. Sebab ketika kita melihat orang-orang yang usianya sudah sangat lanjut, dan begitu juga orang-orang yang memiliki usia yang dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, maka di usia yang panjang itu dia kembali layaknya seperti anak-anak, didorong di kereta sorong misalnya seperti anak-anak, disuapi ketika dia makan, banyak dia lupa, dan terkadang tiba-tiba dia menangis sendiri, dan terkadang pula dia tersenyum dan tertawa. Karena apa? Karena dia sudah mulai mengenang masa lalunya. Terkadang-kadang dia pikun, dia lupa, bahkan terkadang na'udzubillah sampai kepada hal-hal yang sangat kecil sekalipun dia tidak dapat membersihkan dari dirinya. Ini semuanya bukanlah satu penghinaan terhadap manusia, tapi itu adalah Allah menunjukkan begitulah kekuasaan Allah dan sunnatullah Allah berlakukan kepada manusia. Dimanapun mereka berada, maka mereka pasti akan menjadi orang yang pikun dan kembali kepada umur yang semula, artinya kembali kepada kebiasaan semula ketika anak-anak. Hal ini juga ditegaskan di dalam surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun?" Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan ia kepada umur yang semula, artinya kepada kebiasaan yang semula. Apakah kamu tidak apakah mereka tidak berpikir? Artinya kita ini sangat lemah. Kita tidak memiliki hal yang patut kita sombongkan. Bahkan kesehatan yang ada di dalam tubuh kita ini sekarang pun berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan potensi itu semua pada diri kita. Wallahu alam, saya kembalikan kepada Ustaz Fajrul. Iya. Kesimpulannya dalam menutupi ayat yang kita kaji saat ini, bahwasanya Allah itu maha kuasa, pikun hidup kita, mati kita itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, San. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.